Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab al fiqhul muyassar fi da'il kitabi wa sunnah. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj sampai pada bab yang keempat, Fi Sifatil Hajji Wal Umrah, tentang tata cara haji dan umrah. Telah kita baca sebagian penjelasan tentang tata cara haji dan umrah sampai pada penjelasan tentang tawaf, ya, selesai dari penjelasan tentang tawaf. Kita lanjut. Summa yakhruju ila as-safa. Setelah selesai tawaf, kemudian seorang yang menunaikan haji, dia pergi ke Safa. Wa yaqra'u qaulallahi azza wa jal, dan dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk dari syiar-syiar Allah. Ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-158. Tsumma yarqas Safa hatta yaral baita. Kemudian dia naik ke bukit Safa. Setelah keluar dari tempat tawaf, ya, Masjidil Haram, kemudian dia pergi ke Safa dan membaca firman Allah Azza wa Jal. Kemudian dia naik ke bukit Safa sampai dia melihat Ka'bah. Wa yastaqbilul qiblata. Kemudian dia menghadap ke arah kiblat di atas bukit Safa, ya. Dia menghadap ke arah kiblat, wa yarfa'u yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Wa yaqul, kemudian dia mengucapkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah wa nasara 'abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Mengangkat kedua tangannya sambil membaca bacaan ini, yaitu takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja, yang tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Hanya bagi Allah. Hanya milik Allah semua kekuasaan. Dan hanya milik Allah semua pujian. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah azza wa jal maha mampu atas segala sesuatu. La ilaha illallah wahdah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah saja. Anjaza wa'dah, yang memenuhi janjinya. Wa nasara 'abdah, dan telah menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan telah menghancurkan pasukan sekutu. Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkannya wahdah, sendirian. Dan dia melakukan ini, yaf'alu dhalika salasa marrat, 3 kali. Sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke arah kiblat, membaca bacaan tadi, ya. 3 kali. Wa yad'u bainaha tawilan, dan di sela-sela itu, ya, antara bacaan yang pertama dengan bacaan yang kedua, antara bacaan yang kedua dengan bacaan yang ketiga, dia berdoa dengan doa yang panjang, ya, atau berdoa dengan doa yang lama, ya, doa yang dia kehendaki. Setiap selesai dari membaca zikir tadi, dia berdoa dengan doa yang panjang sesuai dengan keinginannya. Kemudian membaca zikir tadi lagi. Kemudian berdoa lagi. Sampai 3 kali. Setelah melakukan ini, summa yanzilu masyian ilal marwati. Kemudian dia turun dari bukit Safa dan berjalan menuju bukit Marwah. Ini yang dinamakan dengan sa'i. Selesai tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah. Dia turun dari bukit Safa untuk menuju ke bukit Marwah dengan berjalan kaki. Wa yas'a bainal milaini al-akhdaraini sa'yan syadidan, dan dia melakukan sa'i, ya, atau lari-lari kecil yang agak kencang, ya, ketika dia berada di antara dua tanda hijau. Ketika dia di antara, berada di antara dua tiang yang berwarna hijau. Kemudian hal seperti ini, ya, yaitu melakukan sa'yan syadidan, agak lari sedikit kencang, ya, di antara dua tanda hijau atau dua tiang hijau tersebut, ini hanya dilakukan untuk laki-laki. Wadzalika lirrijali dunan nisa, bukan untuk wanita. Tsumma yamshi hatta yarqal marwata. Setelah melewati tanda hijau yang kedua, ya, maka dia jalan biasa lagi. Berjalan biasa lagi, sampai dia di Bukit Marwah. Kemudian naik ke atas Bukit Marwah. Fayasna'u 'alaiha misla ma sana'a 'ala as-safa. Dan dia melakukan, ketika di atas Bukit Marwah, dia melakukan seperti apa yang dia lakukan ketika berada di atas Bukit Safa. Yaitu dia bertakbir tiga kali, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, ya, yang disebutkan tadi, yang dia baca ketika berada di atas Bukit Safa. Ketika berada di Bukit Marwah pun seperti ini, dia melakukan amalan yang dia lakukan di atas Bukit Safa, yaitu menghadap ke arah kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan, ya, dan berdoa dengan doa tadi. Wa hadza syautun, dari Safa sampai ke Marwah ini syautun, satu putaran. Thumma minal marwati ila Safa syautun akhar. Kemudian setelah itu dia turun dari Bukit Marwah dan menuju lagi ke Bukit Safa. Dari Bukit Marwah ke Bukit Safa itu syautun akhar. Ini putaran yang berikutnya, putaran yang kedua. Hatta yatimmas sa'yu sab'ata ashwat, sampai sa'inya sempurna 7 putaran. Dan setiap dia berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah atau dari Bukit Marwah ke Bukit Safa, ya, dia melakukan sa'yan syadidan, ya, berlari-lari agak kencang, ya, di antara dua tanda hijau, ya, atau di antara dua tiang yang hijau. Sampai sempurna 7 putaran, berarti berakhir di bukit apa? Marwah, ya. Naam. Wa hadza sa'yul hajji lil mufrid wal qarin. Dan sa'i ini, ya, sa'i haji ternilai sebagai atau teranggap sebagai sa'i haji bagi orang yang berhaji ifrad atau berhaji qiran. Orang yang hajinya haji ifrad atau haji qiran, maka ini sa'i hajinya dia. Wala yatahallalani ba'dahu, dan dia tidak boleh bertahallul setelah sa'i ini. Kalau hajinya haji ifrad atau haji qiran. Bal yabqayani bi ihramihima. Akan tetapi dia apa? Tetap dengan kain ihramnya. Tetap dengan hukum-hukum ihramnya. Wahwa sa'yul umrati lil mutamatti'. Dan kalau dia hajinya haji tamattu', orang yang melakukan haji tamattu', maka sa'i ini adalah sa'i umrohnya. Ya. Sa'i umroh. Sehingga setelah selesai sa'i, ya, bagi orang yang haji tamattu', dia bertahallul. Wa yatahallalu al-mutamatti'u min umratihi bi taksiri sya'rihi thumma yalbasu malabisahu. Dan orang yang melakukan haji tamattu', dia bertahallul setelah selesai sa'i. Dia bertahallul dari umrohnya, karena sa'i tadi adalah sa'i umroh dia. Dia bertahallul dengan memendekkan rambutnya. Sumayal basu sia mala bisahu. Kemudian setelah itu, setelah bertahallul, setelah memotong rambutnya, dia memakai pakaian biasa, ya, nggak pakai kain ihram lagi. Hatta idza kana yaumut tarwiyah wa huwa yaumus sami min dzilhijjah, sampai apabila tiba di hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, maka orang yang melakukan haji tamattu tadi, yang sudah bertahallul tadi, dia berihram lagi di hari tarwiyah untuk ihram haji. Dari mana dia berihram? Min makanihi, dari tempat tinggal dia di Mekah, dari penginapannya. Wa kadza ghairuhu minal muhillina bi Makkah wa qurbiha. Demikian pula selain orang yang melakukan haji tamattu, dari orang-orang yang memang tinggalnya di Mekah, ya, atau di sekitar Mekah, mereka pun ihramnya dari tempat tinggalnya. Nah, yes, berarti selesai ya dari naam tata cara sa'i, ya, seperti yang disebutkan tadi. Ya. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, bahwasannya jika dia adalah haji yang ifrad atau qiran, maka sa'i itu adalah sa'i hajinya. Sehingga dia setelah melakukan sa'i tidak boleh bertahallul. Masih terus pakai kain ihramnya dan harus menunaikan hukum-hukum ihram. Orang yang melakukan haji ifrad atau qiran, tahallulnya kapan? Nanti pada tanggal 10, ya, setelah dia melempar jumrah, nah, baru tahallul, ya. Sehingga berat ya kalau haji ifrad atau haji qiran, kemudian dia berangkatnya jauh-jauh hari, ya, berat. Kalau sebulan pakai kain ihram bisa, kalau musim dingin bisa sakit ya. Nah, biasanya orang yang melakukan haji ifrad yang sudah apa, yang berangkatnya dekat-dekat, ya, dekat-dekat hari tarwiyah, sehingga dia langsung, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melakukan haji tamattu. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan haji, ya, beliau bersama para sahabatnya. Berapa kali hajinya beliau? Hah? Satu kali, ya. Nah, beliau dan para sahabatnya ada yang bawa hadiyu, ya, ada yang tidak bawa hadiyu, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika sampai di miqat, ya, berihram dari miqat, mereka berihlal dengan apa? Labbaika hajjan wa umratan. Haji qiran, ya. Haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang membawa hadiyu, ya, adalah haji qiran, ya. Haji qiran apa haji ifrad? Hajinya Nabi. Nah, kemudian setelah selesai sa'i, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat yang tidak membawa hadiyu, ya, untuk menjadikan sa'inya adalah sa'i umroh, ya, sehingga dia bertahallul setelah sa'i umroh. Berarti dia melakukan haji apa? Tamattu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada para sahabat yang enggak bawa hadyu untuk bertamattu. Ya. Bertahallul, ya. Nah, namun karena beliau membawa hadyu, ya, maka beliau masih tetap melakukan ihram. Sehingga beliau beliau bersabda, law istaqbaltu mastadbartu min amri, ya. Apa lanjutannya? Latahallaltu, ya, wa masuktul hadiyah, ya. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya jika aku diberi kesempatan untuk haji di tahun depan, ya, maka aku tidak akan membawa hewan hadiyu dan aku akan bertahallul, ya, setelah umroh, ya, setelah sa'i bertahallul, ya. Dari sini para ulama berselisih mana yang lebih afdol, haji tamattu atau haji qiran. Sebagian para ulama berpendapat haji qiran karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat yang afdal adalah haji tamattu karena ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah ini pendapat yang lebih kuat, ya. Bahwasanya haji tamattu itu lebih afdal karena ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah tentang ini, tentang khilaf mana yang lebih afdol, tamattu atau ifrad. Yaitu ketika apa? Ketika sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan apa? Khashitu an yanzila alaikum hajarun minas sama. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakrin qala Umar. Yang maknanya aku khawatir akan turun hujan batu kepada kalian. Aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi kalian mengatakan berkata Abu Bakar, berkata Umar. Aw kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Maknanya seperti itu. Ini beliau ucapkan ketika apa? Ketika beliau menyampaikan bahwasannya haji yang diperintahkan adalah haji tamattu. Sementara para sahabat yang lain berpendapat haji ifrad atau haji qiran, berdasarkan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Nah, maka dalam hal ini as-sawab bersama sahabat Abdullah bin Abbas. Kebenaran bersama sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena beliau berpegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali. Setelah selesai sa'i, dan jika dia adalah seorang yang mutamatti, yang melakukan haji tamattu, maka sa'i tersebut adalah sa'i umrohnya. Yang setelah sa'i umroh, maka dia boleh bertahallul dari ihramnya, yaitu dengan cara memotong rambutnya. Mana yang lebih utama, memotong, memendekkan, atau mencukur habis, apa, menggunduli atau mengerok, ya, mana yang lebih utama? Nah, ahsan. Ya, pada asalnya yang lebih afdal adalah al-halq, menggunduli, menghabisi, ya, dikerok. Namun, ya, apabila jarak antara tahallul umroh ini dengan tahallul haji nanti, ya, itu jaraknya dekat, ya, cuma beberapa hari, ya, dan khawatir belum tumbuh rambutnya, ya, maka apa yang afdol ketika itu dalam keadaan seperti ini adalah at-taqsir, memendekkan saja, dipendekkan. Sehingga nanti ada rambut yang bisa dia potong ketika tahallul dari haji, ya, di Mina, ya, setelah lempar jumroh. Kemudian adapun wanita, ya, apa yang dia lakukan ketika tahallul? Dia memotong rambutnya sepanjang apa? Hah? Satu genggam. Hah? Sepanjang anmulah. Apa ini bahasa Indonesia ini? Hah? Dari ujung sampai ini nih. Nah, satu ruas jari ya. Baik, jadi kalau perempuan tidak menggunduli rambutnya ya. Nah. Tidak seperti laki-laki. Dia hanya memotong sedikit dari rambutnya. Ya, boleh sepanjang anmulahnya, ya, seruas jarinya, satu ruas jari atas. Ya. Boleh lebih dari itu. Boleh juga kurang dari itu. Yang penting ada rambut yang dia potong sebagai tanda tahallulnya dari umrohnya. Kemudian untuk laki-laki ketika dia selesai umroh, selesai tahallul dari umrohnya, maka dia boleh memakai pakaian biasa lagi. Sampai kapan? Sampai hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ketika sudah tiba hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, ya, maka dia berihram lagi. Ihramnya dengan niat ihram haji, ya. Labbaik hajjan. Nah. Dia berihram dari mana? Min makanihi, dari tempat tinggalnya, tempat menginapnya di Mekah, ya. Demikian pula orang-orang yang tinggal di Mekah, ya, atau sekitar Mekah, mereka ihram hajinya dari tempat tinggalnya masing-masing. Nah, wa yastahabbu lahu an yaf'ala ma fa'alahu 'indal miqati min al-iktisali wat tatayyubi wat tanadzuf. Dan disunnahkan bagi dia untuk melakukan amalan-amalan yang dia lakukan ketika di miqat. Ya. Jadi ketika di miqat, ya, sebelumnya di miqat, sebelum dia ihram, apa yang dilakukan? Iktisal, ya, disunahkan untuk mandi. Wat tatayyub, memakai wangi-wangian, itu pada badannya, bukan pada kain ihramnya, ya. Pada badannya, ini sebelum ihram, ya, setelah mandi dia pakai wangi-wangian. Wat tanadzuf, dan bersih-bersih diri, potong kumis, ya, cabut bulu ketiak dan lain-lain. Nah, tapi jangan potong jenggot, ya. Nah, haram alaik, nggak boleh. Disunahkan melakukan hal-hal yang disunahkan ketika di miqat, ya. Ketika mau ihram haji, disunahkan melakukan hal-hal yang disunahkan ketika di miqat, ketika mau ihram umroh, ya. Mandi, kemudian memakai wangi-wangian pada badannya, kemudian bersih-bersih badan, setelah itu dia pakai kain ihram. Nah, setelah pakai kain ihram, maka dia berihlal untuk haji, labbaik hajjan. Kemudian dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya. Sebagaimana talbiyah yang disyariatkan. Setelah dia berihram dari tempat tinggalnya, terus kemana? Berangkat ke kemana? Ke Mina apa ke Arafah? Kok kebanyakan ke Arafah? Baik, yang benar ke Mina ya. Wa yatawajjahu jami'ul hujjaji ila Mina mulabbin. Dan semua para jemaah haji ya, setelah berihram dari Mekah, mereka beranjak menuju ke Mina. Berangkat menuju ke Mina sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Wa yusalluna fi Mina az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a wal fajra bi qasri rubaiyati min ghairi jam'in. Dan di Mina ya, mereka para jamaah haji sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat lima waktu di Mina semuanya ya, di hari pertama ini, hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah ya. Di Mina mereka bermalam ya, mabit di Mina bermalam, menunaikan lima sholat lima waktu ini. Dengan cara apa? Dengan cara mengkosor sholat yang empat rakaat. Duhur jadi dua, asar jadi dua, isya jadi dua. Min ghairi jam'in, tanpa jamak. Ya, tanpa jamak duhur dengan asar, tanpa jamak maghrib dan isya, enggak. Ya. Tapi pada masing-masing waktunya. Duhur ya di sholat di, pada waktu duhur, asar pada waktu asar, maghrib pada waktu maghrib, ila akhirih. Nah, hanya saja dikosor sholatnya. Yang 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat. Dan ini yang lebih afdol bagi para musafirin. Yaitu dia apa? Salat pada waktunya masing-masing. Jika ini mudah bagi dia ya untuk salat pada waktunya masing-masing, maka ini lebih afdol daripada jamak. Dia sholat duhur kosor. Nah, di waktu duhur. Dia sholat asar kosor di waktu asar. Nah, ini yang lebih afdol ketika memungkinkan untuk sholat pada masing-masing waktunya. Kemudian summa, berarti selesai hari tarwiyah ya, tanggal 8 sudah. Amalannya ini dia. Berihram, kemudian berangkat ke Mina, di Mina mabit dan melakukan 5 salat ini. Ya. Dengan qasar tanpa jamak. Nah. Summa fi subihatil yaumit tasi' yasirul haju ila Arafah. Kemudian di pagi hari tanggal 9 barulah mereka berjalan ya, para jemaah haji berjalan ke Arafah atau beranjak ke Arafah. Jadi dari Mekah hari tarwiyah ke Mina baru ke Arafah. Bukan dari Mekah langsung tembak Arafah ya. Nah, tapi ke Mina dulu. Ya. Kapan berangkat dari Mina menuju ke Arafah? Di pagi hari. Di pagi hari pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, hari Arafah. Fa in tayassara lahu an yanzila binamirah ila az-zawal fahasan. Kalau dia mudah baginya atau memungkinkan baginya untuk singgah di tempat yang namanya Namirah ya. Dia singgah di situ di Namirah sampai zawal, sampai masuk waktu sholat duhur ya. Maka ini hasan, maka ini lebih baik ya. Ini lebih bagus kalau dia singgah di Namirah sampai zawal, sampai masuk waktu duhur ya. Wa idza zalati syamsu khotobal imamu au naibuhu khutbatan qasiratan. Apabila matahari sudah tergelincir, yaitu sudah masuk waktu sholat duhur ya, maka imam atau wakilnya berkhutbah. Berkhutbah ya, satu kali khutbah dengan khutbah yang pendek ya. khutbah di hari Arafah ya, setelah masuk waktu duhur. Thumma yusalli dhuhra wal asra qasran wa jam'an fi waqti dhuhri. Setelah itu ya, salat duhur dan asar dengan cara dikosor dan dijamak di waktu duhur, berarti jamak takdim. Duhur dan asar dijamak takdim dan dikosor ya, dua rakaat dua rakaat. Setelah itu bah, thumma yadkhulu Arafah. Setelah itu masuk ke batas Arafah. Ya. Masuk ke daerah Arafah. Wa yajibu 'alal haji an yatayaqqana annahu fi dakhili hududi Arafah. Dan wajib bagi orang yang melakukan haji, dia harus yakin, harus memastikan ya, bahwasannya dia wukufnya berada di dalam batas Arafah. Jangan sampai di luar batas Arafah wukufnya. Nah, dia harus pastikan, dia harus yakin bahwa dia berada di dalam batas Arafah ketika wukuf. Wa yastaqbilul qiblata, ketika wukuf dia menghadap ke arah kiblat. Wa yarfa'u yadayhi, yad'u, dia mengangkat kedua tangannya berdoa ya, banyak berdoa. Wayulabbi, dan juga selain berdoa dia bertalbiyah ya. Jadi amalan-amalan yang dilakukan ketika wukuf di Arafah ini ya, berdoa, bertalbiyah, wayahmadullah, bertahmid, memuji Allah, wayajtahidu fit tadarru wadzikri wadduai fi dzalikal yaumil azim, dan bersungguh-sungguh untuk bertadarru, merendahkan diri di hadapan Allah dan bersungguh-sungguh untuk berzikir, berdoa di hari yang agung itu, di hari Arafah, yang dimana hari yang paling utama dalam setahun adalah hari Arafah. Nah, sedikit lagi ya tentang wukuf di Arafah. Wa afdalu ma yuqalu fi dzalikal yaum, dan zikir yang paling afdal untuk diucapkan di hari itu bagi orang yang wukuf di Arafah adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Hanya milik Allah semua kekuasaan, segala kekuasaan, dan hanya milik Allah semua pujian. Dan Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Wa yakunu fi dzalikal yaum muftiran, dan orang yang wukuf di Arafah hendaknya dia enggak puasa. Beda dengan orang yang tidak wukuf di Arafah, bukan orang yang sedang haji, maka disunahkan berpuasa di hari Arafah. Yang puasa hari Arafah ini keutamaannya besar, bisa menggugurkan dosa-dosa. Adapun orang yang haji yang sedang wukuf di Arafah, maka dia tidak puasa. Ya. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan adalah yang paling afdol. Li'annahu aqwalahu 'alal ibadah. Kenapa enggak puasa? Karena nam akan lebih kuat bagi dia untuk memperbanyak ibadah, zikir, doa, ila akhirih. Ya. Baca Quran, ya, dan lain-lain. Nah, kalau dia berpuasa di hari Arafah, mungkin lemah dia untuk memperbanyak zikir, doa, baca Quran dan seterusnya. Nah. Wala yazalu waqifan mutadarrian mutadzallilan, dan terus dia ya, selama wukufnya ya, di Arafah bertadarru kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah ya, menghinakan diri di hadapan Allah ya. Ila anta ghurubasyamsu, dia wukuf di Arafah sampai kapan? Sampai matahari tenggelam ya, sampai matahari tenggelam, masuk waktu sholat maghrib. Fa idza gharabat afadha min Arafah bisakinah, kalau sudah tenggelam matahari, sudah masuk waktu sholat maghrib, maka dia meninggalkan Arafah dengan tenang ya. Nah, beranjak dari Arafah ke Muzdalifah. Wa yasiru mulabbian hatta ya'ti Muzdalifah, dia berjalan sambil bertalbiyah ya, sampai di Muzdalifah. Nah. Baik, selesai dari amalan haji di hari Arafah. Nah, selanjutnya amalan-amalan di Muzdalifah. Insyaallah amalan-amalan di Muzdalifah dan seterusnya di Mina nanti dan nah seterusnya akan kita lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.